Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita, mempertemukan kita di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melakukan sebuah amalan yang sangat mulia, yang sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini pula kita bisa berkumpul di tempat ini, di masjid yang kita cintai ini, yang merupakan salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, beliau mengatakan, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha." Tempat yang paling dicintai yang ada di muka bumi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masajiduha, masjid-masjidnya. "Wa abghadul biladi ilallah aswaquha." Dan tempat-tempat di muka bumi ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayatul taufik untuk memudahkan langkah-langkah kaki kita menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyara at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, kita akan lanjutkan dari pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam, sebuah kitab yang mensyarah, menjelaskan tentang permasalahan fikih dari kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, kemudian disyarah oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas seputar hadis yang ke-16 sebelum kita lanjutkan penjelasan yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Kita akan sedikit ulangi pembacaan hadis yang disebutkan di sini. An Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Dahulu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dua kuburan tersebut, yang dimaksudkan di sini adalah penghuni kedua kuburan tersebut, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya penghuni kedua kuburan tersebut sekarang ini sedang disiksa, sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Dan keduanya tidaklah disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena perkara besar. Ya, sebagian para ulama menjelaskan, nah, maksudnya adalah perkara yang dianggap remeh atau perkara yang ringan, ya, di sisi manusia, yang sangat mudah untuk ditinggalkan. Akan tetapi akibatnya besar. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, bala innahu kabir. Padahal perbuatan yang dilakukan oleh kedua penghuni kuburan tersebut yang menyebabkan keduanya diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianggap, ya, seperti kecil, padahal itu adalah dosa besar. Nanti yang disebutkan, na'am, sebab-sebab kedua penghuni kuburan ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun penghuni kuburan yang pertama, kenapa dia disiksa? Kenapa dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Fakana la yastatiru minal baul. Karena dia tidak bersih. Ya, ketika buang air kecil. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, kenapa dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Fakana yamsi bin namimah. Karena dia melakukan perbuatan namimah, perbuatan adu domba. Fa khadha jaridatan radbatan fashaqqaha nisfain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil, ya, daun kurma. Naam, ya, daun kurma kemudian beliau patahkan menjadi dua. Fa gharaza fi kulli kubrin wahidatan. Kemudian setiap bagian tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tancapkan pada masing-masing kuburan. Ya, pada masing-masing kuburan. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, ya, melihat, ya, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menancapkan kedua pelepah atau daun kurma tersebut. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau melakukan perbuatan ini? Ya, tujuannya untuk apa? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga atau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan, ya, kedua penghuni kuburan tersebut selama, ya, dua daun kurma tersebut atau pulpa kurma tersebut, ya, selama tidak mengering. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan telah kita sebutkan beberapa keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam tentang lafaz-lafaz yang asing pada hadis ini. Dan juga telah kita sebutkan makna global yang ada pada hadis ini. Kita lanjutkan yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Fasa'ala ashabatu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an hadzal amali al-gharibi alaihim. Kemudian kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah yang menjelaskan hadis ini, Maka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asing ini, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menancapkan dua pelepah kurma atau daun kurma. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la'allallahu ayukhaffifa anhuma ma huma fi minal azabi. Ya, tujuannya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan, ya, kedua penghuni kuburan tersebut dari apa yang mereka dapatkan dari siksaan. Malam taibas hatanil jaridatan, selama dua pelepah kurma ini naam tidak kering. Kemudian kata syarih di sini, ikhtilaful ulama, para ulama telah berselisih, fi wad'il jaridah alal qabri, tentang hukum meletakkan, ya, pelepah kurma di atas kuburan. Bahkan sebagian para ulama, terkhusus dari kalangan Syafi'iyah, nah, membolehkan, ya, yang lainnya, ya, tumbuh-tumbuhan. Nah, oleh sebab itu banyak, ya, kita lihat, kita temui di tengah-tengah kaum muslimin yang tidak hanya menaburkan bunga, tapi mereka menanam tumbuh-tumbuhan, bahkan ada pohon yang, ya, besar yang ditanam. Nah, perbuatan ini ada tujuannya, ya, menurut mereka. Nah, di antara alasan, nah, kenapa mereka melakukan ini, yaitu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau menancapkan kedua pelepah kurma. Ya, tujuannya kata mereka agar, ya, sesuatu yang ditanam tersebut atau sesuatu yang ditabur tersebut itu, ya, dengan sebabnya meringankan azab. Ya, nanti akan disebutkan oleh mu'alif, na'am, ya, pendapat yang sahih dari masalah ini. Ya, pendapat yang benar, na'am, dari khilaf yang ada. Fadhahaba ba'duhum ila istihbabi wad'il jarida 'alal qabri. Maka sebagian para ulama membolehkan meletakkan pelepah kurma di atas kuburan. Li'annahum ja'aluhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam tasri'an aman. Karena mereka memandang bahwasannya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa menjadi syariat secara umum. Ya, syariat secara umum. Maka oleh sebab itu mereka, sebagian para ulama, membolehkan, ya, meletakkan, menancapkan sesuatu di atas kuburan atau menanam tumbuh-tumbuhan. Di antara alasan mereka, karena kata mereka, ya, tumbuh-tumbuhan tersebut itu bertasbih, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara dalilnya adalah wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Dan tidaklah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, apakah itu dari tumbuh-tumbuhan, ya, baik hidup maupun mati, ya, kerikil dan yang lainnya. Naam, ya. Mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia tidak tahu bagaimana mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sebagian mereka mengatakan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan daun atau pelepah kurma di atas kuburan? Karena pelepah kurma itu akan bertasbih, sehingga dengan sebab itu meringankan siksaan bagi penghuni kuburan. Nah, ini diantara alasan mereka. Nanti akan disebutkan, ya, pendapat yang sahih dalam permasalahan ini. Nah, sisi pendalilan yang benar. Wal illatu indaha ula mabhuma, kata mereka. Dan illah alasan. Ya, kenapa dibolehkannya menancapkan pelepah kurma atau yang lainnya dari tumbuh-tumbuhan. Dari hadis ini illahnya mafhumah, itu dipahami. Karena kaidah dalam usul fikih, ya, al-hukmu yaduru ma'a illatihi adaman wa wujudan. Illah itu, hukum itu ditetapkan bersama illahnya. Apakah ditetapkan atau tidak? Kalau illahnya diketahui, maka bisa ditetapkan hukumnya. Kata mereka, illahnya dipahami di sini. Padahal nanti akan disebutkan illahnya majhula di sini. Ya, illahnya sulit dipahami. Ya. Tapi kata sebagian mereka, sebagian para ulama, illahnya dipahami di sini. Ya, di antaranya sebagaimana kita sebutkan, karena pelepah kurma tersebut, ya, itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah nama Allah Subhanahu wa taala meringankan azabnya. Ya, meringankan siksaan bagi penghuni kuburan. Ini menurut sebagian para ulama. Wa hiya annal jaridah tusabbihu 'inda sahibil qabri ma damat rutbatan. Karena kata mereka, ya, bahwasanya pelepah kurma tersebut atau daun kurma tersebut senantiasa bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk di sisi penghuni kuburan. Ya, selama dia basah. Fala'allahu yanaluhu min hadat tasbih ma yunawwiru 'alaihi qabruhu. Maka ya, sehingga ya didapatkan dengan sebab bertasbihnya pelepah kurma ini apa yang bisa menerangi kuburan orang itu. Wa dhahaba ba'duhum ila adami masyru'iyatin dzalika. Nah, sebagian para ulama juga berpendapat tidak disyariatkan perbuatan ini, yaitu menancapkan pelepah kurma atau lebih dari itu, menaburkan bunga, menanam tumbuh-tumbuhan, ya, menanam bunga-bunga di atas kuburan. Ya, kalau keyakinannya adalah dengan sebab itu bisa meringankan azab kubur. Sebagian para ulama tidak menganggapnya ini disyariatkan. Li'annahu syar'un ibadah. Dikarenakan itu adalah sebuah syariat yang hukumnya ibadah. Wa huwa yahtaju ila dalil. Dan itu menunjukkan kepada dalil. Wa laysa fi syara' ma yuthbituhu. Dan tidak ada di dalam syariat ini apa yang menetapkannya. Apa yang menetapkannya. Ya, karena hadis ini tidaklah bisa dijadikan dalil. Ya, tidaklah bisa dijadikan dalil bolehnya menancapkan pelepah kurma atau menanam sesuatu di atas kuburan dengan tujuan meringankan azab bagi penghuni kuburan. Karena ini adalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinukilkan melakukan perbuatan yang sama, menancapkan pelepah kurma pada kuburan-kuburan yang lain. Beliau hanya menancapkan pada dua kuburan ini. Dan juga para sahabat radhiyallahu anhum tidak juga melakukannya. Tidak menirunya, karena mereka menganggap itu kekhususan Rasulullah. Mereka tidak menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya menancapkan pelepah kurma atau menanam sesuatu di atas kuburan. Kemudian kata syarih di sini, amma hadhihi faqadiyatun ainun. Adapun dalam hadis ini, itu adalah sebuah ibadah yang perlu dicontohkan ya, perlu bimbingan dari para sahabat. Hikmatuha majhulah. Ya, hikmahnya pada hadis ini itu tidak diketahui. Ya. Adapun sebagaimana yang telah kita sebutkan, sebagian para ulama menyebutkan illahnya di sini difahami, yang benar ya tidak difahami. Ini yang benar. Ya, hikmahnya tidak difahami. Kalau hikmahnya tidak bisa difahami, maka tidak bisa ditetapkan sebagai hukum. Ya, karena hukum itu ditetapkan, kata para ulama ahli usul, ya al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu berputar pada sebabnya. Kalau sebabnya diketahui, ditetapkan hukum. Kalau tidak diketahui sebabnya, illahnya, maka tidak ditetapkan hukum. Dan di dalam hadis ini, yang benar, yang sahih, tidak diketahui sebabnya. Ya. Dan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Naam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menancapkan pelepah kurma atau daun kurma di atas kedua kuburan yang sedang diadab tersebut? Naam, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, itu bukan karena sebab dua pelepah kurma ini yang meringankan azab. Bukan ini. Tapi dengan sebab doa dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berdoa semoga kedua penghuni kuburan tersebut diringankan azabnya dengan sebab doa Rasulullah selama rentang waktu pelepah kurma itu ya tidak kering. Jadi selama dia basah dengan sebab doa Rasulullah, ya selama rentang waktu itulah nam diringankan azabnya. Ya, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni marartu bi qabraini yu'adzaban." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melewati dua kuburan yang kedua penghuninya itu sedang disiksa, sedang diazab. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa ahbabtu bi syafa'ati ayurifahu anhuma madama al-ghusnani rutbaini." Maka aku kasihan, ya, beliau ibah, ya, dan beliau mengetahui dua penghuni kuburan tersebut sedang diazab, bukan karena ya beliau mengetahui perkara gaib, tidak sama sekali, tapi naam diinformasikan, diwahyukan, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kedua penghuni kuburan tersebut sedang disiksa, sehingga menimbulkan rasa ibah, ya rasa kasihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdoa, ya, memberikan syafaatnya. Ayurifahu anhuma madama al-ghusnani rutbain. Ya, semoga diringankan azab, ya, siksaan kedua penghuni kuburan tersebut selama naam dua pelepah kurma itu masih basah. Jadi jelas dalam hadis ini. Ya, jadi bukan karena sebab ditancapkannya pelepah kurma itu. Tapi yang benar disebabkan karena doa Rasulullah. Dan berlakunya, ya, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, itu selama rentang waktu kedua pelepah kurma itu tidak kering. Jadi selama itu keduanya diringankan azabnya. Ini yang benar. Nah, lebih-lebih alasan yang telah kita sebutkan, ya. Kemudian kata Syari di sini, walidha lam yaf'alha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghairi sahibi hadaini al-qabraini. Maka oleh sebab itu tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang sama, yaitu menancapkan pelepah kurma selain daripada dua kuburan ini. Ya, selain dua kuburan ini. Jadi kuburan-kuburan yang lain di zaman itu sudah banyak. Kuburan-kuburan yang lain itu sudah banyak. Ya, tapi yang beliau berikan ya, yang beliau tancapkan, beliau beliau tanamkan kedua pelupa kurma hanya dua kuburan ini, tidak kuburan yang lain. Jadi tidak bisa dikiaskan dengan kuburan yang lain, ya. Karena ini adalah kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kadzalika lam yaf'alhu min ashabi ahadun. Bantahan yang kedua, gitu juga tidak pernah perbuatan ini dilakukan oleh para sahabat satupun. Illa ma ruwiya an Buraidah ibn al-Husayb. Melainkan ya, apa yang diriwayatkan dari seorang sahabat Buraidah ibn al-Husayb. Fa innahu awsah ayajala ala kubrihi jaridatan. Beliau memisyatkan kepada anak-anak beliau untuk meletakkan kedua pelepah kurma di atas kuburan beliau. Hanya saja perbuatan beliau ini dari sahabat Buraidah ibn al-Husayb itu diselisih oleh seluruh para sahabat. Ya, jadi mayoritas para sahabat tidak melakukan perbuatan ini. Tidak menjadikannya sebagai dalil bolehnya menancapkan dua pelepah kurma atau menanam tumbuh-tumbuhan atau menabur bunga dengan tujuan untuk meringankan siksaan atau azab menghuni kubur. Nah, jadi seperti inilah ya, kita beragama. Kalau ada dalil, na'am, tinggal dilihat sisi pendalilannya benar atau tidak. Ya, benar atau tidak. Para ulama ahlu sunnah memakainya atau tidak. Nah, di antara kaidah yang disebutkan oleh sebagian para ulama, na'am, kalau berdalil dengan nas, kalau menggunakan Al-Quran, itu tidak perlu dicek kesahihannya. Karena Al-Quran itu semuanya sahih. Ya, bahkan derajatnya mutawatir. Ya, tidak bisa didustahkan. Kalau ada seorang berdalil dengan Al-Quran, tidak perlu kita cek kesahihan Al-Quran yang dia baca. Tidak perlu. Kalau dia membaca dari Al-Quran, ya, tidak perlu kita katakan sahih enggak Al-Quran yang itu membaca. Ya, kalau itu dari Al-Quran, tidak perlu kita tanyakan kesahihannya. Karena semua dalam Al-Quran itu sahih. Yang perlu kita tanyakan, kalau ada seorang berdalil dengan Al-Quran, ya, sisi pendalilannya. Ya, sisi pendalilannya. Benar atau tidak? Ya, benar atau tidak para ulama memakai dalil itu untuk hukum itu? Ya, benar atau tidak peletakannya? Seperti kisah ini. Ya, benar atau tidak para ulama, para sahabat menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya menancapkan pelepah kurma atau menanam sesuatu di atas kuburan dengan tujuan untuk meringankan azab siksaan bagi penghuni kuburan. Ya, para ulama atau para sahabat memakainya atau tidak? Ternyata ya, mayoritas para sahabat tidak memakainya ini sebagai dalil. Tidak dinukilkan ya, dari para sahabat kecuali perbuatan atau amalan seorang sahabat Buraidah ibn al-Husayb. Itu pun diselisihi oleh seluruh para sahabat. Ya, seluruh para sahabat. Karena para sahabat tidak menjadikannya sebagai dalil. Karena Rasulullah hanya melakukan perbuatan ini kepada dua kuburan ini saja. Ya, tidak beliau lakukan kepada kuburan-kuburan yang lain. Kemudian bantahan yang ketiga. Amma tasbih. Fala yahtassu birutbi dunal yabis. Adapun tentang bertasbihnya pelepah kurma, itu tidak khusus bagi tumbuh-tumbuhan yang masih hidup saja, yang masih basah saja. Bahkan yang kering pun bertasbih. Kerikil. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in min syai' illa yusabbihu bihamdih. Dan tidaklah segala sesuatu, ya, segala makhluk yang ada di langit dan di bumi, apakah itu benda mati, benda hidup, yang masih basah atau sudah kering, ya, semuanya melainkan bertasbih kepada Allah. Jadi kalau mengatakan berpendapat bahwasannya ditancapkannya pelepah kurma atau daun kurma tersebut karena ya dia basah sehingga dia bertasbih, maka ini tidak benar. Semua bertasbih. Ya, tanah pun bertasbih, bebatuan pun bertasbih, pepohonan pun bertasbih, sesuatu yang kering pun bertasbih. Jadi tidak khusus pelepah kurma yang basah saja. Ya. Semua makhluk juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manusia tidak mengetahui ya bagaimana ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qalu, kemudian ya mereka mengatakan, ini bantahan sebagian para ulama yang mengatakan tidak disyariatkan menancapkan pelepah kurma atau pohon kurma atau yang semisalnya ya di atas kuburan dengan tujuan untuk meringankan siksaan bagi penghuni kuburan. Lau faradna annal hikmata ma'kulah. Ya, kata mereka, ya, anggap saja misalnya hikmahnya itu diketahui. Ya, oke, hikmahnya diketahui. Nah, kalau misalnya hikmahnya diketahui. Wahya tasbihul jaridah aradbi, yaitu bertasbihnya naam pelepah kurma yang basah ini. Fanakul, maka kita katakan takhtassu bimithli hadhil hali allati hasalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam inda hadainil qabrani wa hiya al-kashfu lahu an adabihima. Maka engkau harus mengkhususkan ya seperti keadaan yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dua kuburan ini, yaitu disingkapkan dari siksaan keduanya. Maksud beliau ya kita harus mengetahui pula ya kuburan yang ingin kita tancapkan pelepah kurma atau yang kita ingin tanami sesuatu dengan tujuan meringankan azab, kita harus mengetahui penghuni kuburan sedang diazab. Ya. Nah sekarang tahu tidak kita kalau penghuni kuburan itu sedang disiksa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu karena beliau mendapatkan wahyu bahwasannya kedua penghuni kuburan tersebut sedang diazab. Ya. Nah sehingga beliau berdoa sambil menancapkan pelepah kurma. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala meringankan azab keduanya selama pelepah kurma tersebut ya tidak kering. Jadi kalau kita ingin mengikuti ya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengetahui dulu ya penghuni kuburan itu sedang disiksa. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah yang mengetahui dari manusia bahwasanya penghuni kuburan sedang disiksa? Tidak ada yang mengetahui. Ya, tidak ada. Nah, itu pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui itu hanya pada dua kuburan tersebut. Nah, kuburan yang lain beliau tidak mengetahui. Nah, jadi kalau ini hikmahnya, nah, kita anggap masuk akal. Ini bantahan yang berikutnya. Qala al-Qadhi Iyad, berkata al-Imam al-Qadhi Iyad rahimahullah, ilalu gharizihima alal kabri bi amrin mughayyabin. Kata beliau, ya alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menancapkan pelepah kurma tersebut atau daun kurma tersebut di atas kuburan, ilahnya itu tidak bisa diketahui. Ya, ilahnya itu perkara yang gaib. Ya. Wa huwa qauluhu, yaitu perkataan beliau, la yu'adzaban, keduanya sedang diazab. Fala yatimul qiyas li anna la na'lamu usulal illah. Maka tidak ada qiyas dalam permasalahan ini. Karena kita tidak mengetahui illahnya. Ya. Jadi ini yang benar. Ya, lebih-lebih telah kita sebutkan. Nah, disebutkan oleh para ulama dalam hadis yang lain, ya sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menancapkan pelepah kurma ini hanya sebagai tanda saja, sebagai rentang waktu saja, ya, agar doa beliau, syafaat beliau, ya, itu terus menerus naam berlaku untuk penghuni kuburan tersebut agar tidak disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan diringankannya kedua penghuni kuburan tersebut selama rentang waktu ditancapkannya pelepah kurma itu sampai tidak kering. Jadi sebabnya itu bukan karena pelepah kurma itu yang meringankan azab, bukan itu. Tapi dengan sebab apa? Doa atau syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata syarih di sini, ma yukhadhu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah itsbatu adzabil qabri kama istaharrat bihil akhbaru wa huwa madhhabu aktsaril a'immah. Faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini adalah ditetapkannya azab kubur sebagaimana yang telah masyhur ya, dari dalil-dalil, dari kabar-kabar. Naam, dan ini adalah madhabnya naam mayoritas para ulama, dan bahkan ini adalah usul min usul ahli sunnah yang mengakui adanya azab kubur. Dan ditetapkannya azab kubur itu ya berdasarkan Al-Quran, nah, berdasarkan hadis dan juga ijma' para ulama. Ya, banyak hadis, banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan hal ini. Ya, di antaranya dalam surat Al-Mu'minun atau surat Al-Ghafir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Fir'aun dan pengikut Fir'aun, wa haqa bi 'ala Fir'aun su'ul 'adzab. An-naru yu'aduna 'alaiha ghuduwa wa asyiya. Maka azab yang buruk itu, siksaan yang buruk itu mengepung ya, meliputi ya pengikut-pengikut Fir'aun, begitu juga Fir'aun sendiri. Kemudian an-naru yu'aduna 'alaiha ghuduwa wa asyiya. Kemudian neraka itu ditampakkan, diperlihatkan kepada Fir'aun dan pengikutnya pagi dan siang, ya, pagi dan sore. Dan kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan yang lainnya, Al-Imam Mujahid bin Jabir rahimahullah, ayat ini adalah dalil yang dipakai oleh mayoritas para ulama naam tentang ditetapkannya azab kubur. Ya, jadi naam Fir'aun dan pengikutnya itu di alam barzakh itu ditampakkan terus ya siksa kubur, ditampakkan terus neraka. Nah, maka dari ayat ini diantara dalil yang menunjukkan adanya azab kubur. Adapun dari hadis itu banyak sekali, diantaranya hadis yang kita sedang bahas ini. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Sungguhnya dua penghuni kuburan tersebut sedang disiksa, menunjukkan adanya siksa kubur. Ya, menunjukkan adanya siksa kubur. Begitu juga hadis-hadis yang lain seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan yang lainnya. Walaula antadafanu la da'autullaha azabal qabri. Kalau seandainya ya, laula antadafanu la da'autullah. Naam. Azabal kubri yusmi'akum ma asma'ani. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kalian tidak saling menguburkan, niscaya aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kepada kalian azab kubur. Apa yang pernah aku dengar. Ya, tapi hikmahnya, nah Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan azab kubur kepada manusia. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kalau seandainya kita sebagai manusia biasa itu bisa mendengar azab kubur, disebutkan dalam riwayat yang lain la su'iqah. Kita bisa pingsan atau mati. Sangkingkan mengerikannya, sangkingkan menakutkannya, sangkingkan pedihnya ya siksaan azab kubur. Maka sebab itu diantara hikmah, dari hikmah Allah Subhanahu wa taala kita tidak diperdengarkan siksaan kubur. Karena siksaan kubur itu amatlah pedih. Ya, amatlah pedih. Naam, Allahu taala alam bisawab. Ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan kepada faedah-faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh musyarah di sini. Wallahu ta'ala alam isyab wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.